Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit ta'ifin wal qa'imina war ruk'is sujud wa azim fin nasi bil haji tu karijala wa ala kulli dhamim wa ala kulli dhamir ya min kulli fajjin amiq fakulu minha wa a'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Rabit yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Ananda yang membaca dan juga kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin jemputan yang kami hormati, maka melangkah kita kepada acara yang ketiga, yakni tausiah atau nasihat agama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ki Haji Abdul Somad LC MA dari Pekanbaru. Untuk itu kepada Bapak waktu dan tempat kita persilakan dengan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia din wassalatu wassalamu ala ashrafil khaliqi ajma'in sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Muhammad Sayuti beserta seluruh keluarga besar, orang tua, keluarga, anak-anak, alim ulama, cerdik pandai, tetangga, handai tolan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ibadah yang diberikan Allah itu banyak sekali. Ada yang bisa dilakukan di rumah puasa, ada yang dilakukan di masjid sholat berjamaah. Tapi untuk berkeliling Ka'bah hanya bisa dilakukan di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat yang sama ada tiga makhluk yang berkeliling. Malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur, matahari dikelilingi oleh planet-planet, dan Pak Muhammad Sayuti akan mengelilingi Ka'bah insyaAllah. Hari ini kita tidak ikut tawaf, kita tidak ikut mencium Hajar Aswad, kita tidak ikut beliau di Raudhah, Taman Surga. Tapi hari ini kita semuanya ikut senang, karena dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau senang melihat saudaramu. Saya ikut senang, beliau akan ke tanah suci. Saya tak tahu entah kapan akan berangkat lagi melaksanakan ibadah haji, tapi saya ikut merasa senang. Kalau ada yang hari ini dia tak senang mendengar kabar Pak Muhammad Sayuti berangkat haji, berarti itu yang disebutkan Nabi, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Ada manusia ini ketika orang dapat nikmat dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau ada orang dapat musibah, dia senangnya bukan main. Hari ini kita nafikan itu semua, kita ikut merasa senang melihat saudara kita melaksanakan ibadah haji. Dulu sahabat-sahabat Nabi, setelah Nabi meninggal, mereka pindah. Ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Kufah Irak, ada yang pindah ke Sana'a Yaman, ada yang pindah ke Darul Bayda Maroko. Kalau mereka tahu ada yang berangkat haji, itu mereka datang. Mereka datang menitip dua hal. Yang pertama titip salam, yang kedua titip doa. Saya pun begitu juga, datang kalau ingat, kalau tidak ingat jangan menjadi beban pikiran. Begitu ziarah nanti ke makam Nabi, sampaikanlah salam, assalamualaika ya Rasulullah, dari Ustaz Abdul Somad. Ketika doa nanti di Bir Ali, di Bukit Safa, di Bukit Marwa, di Taman Raudhah, depan makam Nabi, di Multazam, di Hijr Ismail, di mana saja teringat, mohon doa, tutupkanlah usia ustaz kami itu dalam husnul khatimah. Di mana-mana saya selalu dalam memberikan manasik haji, ustaz titip apa? Saya titip dua saja. Pertama, salam kepada Rasulullah. Yang kedua, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Karena tak ada makna amal yang banyak kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gelombang kedua, insyaAllah gelombang kedua. Gelombang pertama ke Madinah dulu, tapi ini khusus gelombang kedua. Maka ketika pesawat itu melewati bukitnya Yalab-lab, disitulah berniat labbaikallahumma umrah. Bukit Yalab-lab jaraknya dari Makkah 120 km. Kami dulu waktu saya haji dari Mesir, jamaah yang dari Mesir berniatnya di tempat namanya Rabigh. Di Rabigh itulah kapal kami berhenti. Kami naik kapal laut. Bismillah, menyebut nama Allah, labbaikallahumma umrah. Karena tidak langsung haji, tapi umrah dulu. Tapi pesawat kita dari Indonesia terbangnya terlalu jauh. Maka kalau pakai ihram dari Batam, itu sampai sana ibadah tak jadi, masuk angin jadi. Oleh sebab itu maka, ketika lu ada orang mengatakan, tapi ada juga, pernah satu kloter baca, ketua kloternya Ustaz Muhammad Khaidir dari Polonia Medan. Dari Medan mereka sudah pakai pakaian ihram. Dia suruh semuanya nanti berniatnya di atas bukit Yalab-lab. Nanti diberitahu oleh maskapai penerbangan, para jemaah haji sekalian, kita sedang berada di atas bukit Yalab-lab. Berniatlah, labbaikallahumma umrah. Andai tidak bisa, ada pendapat yang kedua, berniatnya di King Abdul Aziz Airport. Itu pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama Mesir yang tinggal di Qatar, masih hidup, ketua ikatan ulama sedunia. Jadi nanti ketika ada orang bertanya, mana tahu sampai di airport, loh, kalian kan dari Indonesia, mestinya niatnya di atas bukit Yalab-lab, kenapa kalian tidak pakai ihram? Kami niatnya di King Abdul Aziz Airport, menurut pendapat yang kedua. Kecuali kita buat-buat, tak ada pendapat sama sekali. Saya tak tahu Bapak apakah dari Batam pakai ihram atau di sana. Berarti pakai pendapat yang kedua. Dah, Setelah mandi bersih-bersih di King Abdul Aziz Airport, berniatlah di situ labbaikallahumma umrah, saya berniat melaksanakan umrah. Maka berlakulah semua larangan, tidak boleh mencabut bulu badan, tidak boleh mencukur, tidak boleh tutup kepala, tidak boleh memakai tangan, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanam-tanaman, tidak boleh cakap kasar, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh macam-macam. Kalau sampai melanggar larangan ini, denda yang tertinggi potong per kambing 600 rial kali 3.000 sama dengan 1.800.000. Kalau tidak sanggup, maka yang kedua, kasih makan 6 fakir miskin, yaitu sebanyak 90 rial. Kalau tidak sanggup, puasa 3 hari. Begitu saya bawa rombongan umroh sampai di Makkah, kedinginan musim dingin, tiba-tiba jamaah sudah pakai jaket. Saya turun dari hotel, "Loh, kenapa kalian pakai jaket? Kan belum tawaf." "Kedinginan Pak Ustaz." "Kena denda semua." "Apa dendanya?" "Potong kambing." "Kalau tak sanggup, kasih makan 6 fakir miskin." "Kalau tak sanggup, puasa 3 hari." "Kalau tak sanggup, berdosa." "Kami pilih dosa aja lah Pak Ustaz." Kisah nyata. Terbodoh saya menghadapi orang yang cerdas zaman sekarang. Di mana kami bisa bayar ini? Naik ke Hotel Hilton, lantai 3, ada tulisan Gift of Pilgrims. Cara membayar denda nanti langsung, jangan melalui calo. Ada juga calo sana Pak Ustaz? Ada. Di situ yang baik cuma satu saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Abdullah. Dah sampailah ke, maka Pak Muhammad Sayuti akan berjumpa dengan orang-orang. Waktu di Batam jaga image, waktu di Batam tokoh masyarakat, waktu di Batam dihormati, dimuliakan. Begitu sampai di hotel, musang berbulu ayam. Mereka merebut kunci. "Saya mau sekamar sama istri saya. Saya mau kamar yang spring bednya 2. Saya mau AC-nya double. Saya mau." Disitulah nanti Pak Muhammad Sayuti ingat, "Betul kata Ustaz Abdul Somad kemarin. Inilah musang-musang berbulu ayam tadi. Tapi jangan dicakapkan, rusak." Nanti aja tasbih, "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Nah, lalu kemudian berangkatlah menuju Masjidil Haram, dibimbing oleh ketua rombongan. Satu rombongan 50 orang. "Bapak ibu jamaah haji, tengok bendera kita ya." "Iya pak." Lalu dia pun kibarkan bendera. Berangkat 50 orang, balik tinggal 5 orang. Yang 45 kemana? Termasuk orang-orang yang tersesat. InsyaAllah Pak Muhammad Zaiti tidak. InsyaAllah beliau sehat, tegap, berpengalaman, dan kita berdoa ramai-ramai. Lalu kemudian begitu sampai di Masjidil Haram, tidak ada tahiyatul masjid untuk pertama kali masuk. Tapi kalau besok, kedua, ketiga, ada pilihan. Kalau badan sehat, langsung tawaf sunat. Kalau tak sanggup tawaf sunat, tahiyatul masjid. Jadi kalau ada ustaz mengatakan di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid, waktu pertama masuk, besok hari kedua ketiga tetap ada. Kalau tak sanggup tawaf, sampai ke dalam mana Hajar Aswad, ini dia, mencium bisa, cium tak bisa dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Ambillah doa yang sudah digantung di leher pakai tali tadi, doa putaran satu. Tapi Pak Muhammad Sayuti ini rombongan gelombang dua ini, maka sudah penuh, tak bisa ngelengok doa ini. Kalau kemarin yang kloter-kloter pertama enak, masih lapang, ini sudah penuh. Maka kalau tak bisa tengok, jangan paksakan. Doa putaran satu, putaran dua, putaran tiga, putaran empat, putaran lima, jangan tengok. Lalu apa dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi haji ini, bapak ibu yang mau berangkat, banyak orang punya duit banyak, tapi katanya saya takut mau berangkat haji Pak Ustaz. Kenapa? Doa putaran belum hafal. Haji tidak ada rukun qauli. Beda sama sholat. Kalau sholat tidak baca Fatihah, sholatnya batal. Tapi kalau haji, tak ada rukun qauli. Andai dari tawaf, sa'i, di padang Arafah, di Mina, melontar jumrah, mulutnya diam saja, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Itu Pak Muhammad Sa'uti sama rombongan dari Batam, setelah balik dari Makkah, barulah orang-orang ini mentar. Kata Pak Muhammad Sa'uti, itu di sini aja bercakap tuh, di Makkah dulu haji diam tuh. Tapi jangan bukakan kartu dia, tak boleh. Man satara musnuhan, siapa yang menutup aib orang lain, satarahullah yaumal qiyamah, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Tapi kalau sudah terlalu betul, perlu juga bisikkan. Yang banyak betul cakap, nanti ku bukakan kartu ente. Nah, selesai. Rukun. Rukun artinya sudut. Rukun pertama, Hajar Aswad. Rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doa berawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Datang satu jamaah haji lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Kenapa doa Bapak Robah? Bini ambonan petamu hasanah, nangka dua fatimah. Kalau muzawi dua kali, kalau saya sebut dua kali malah yang kedua. Tak faham dia apa arti doa itu. Itulah perlunya saya tak menyuruh menghafal doa. Baca, tengok terjemah, cukup. Menghafal tak sanggup kepala kita. Tapi kalau ada yang sanggup hafal-hafal lah, tak masalah. Selesai tawaf, sholat sunat di belakang maqam. Maqam tempat tegak. Qoma yaqumu maqam, tempat tegak. Dua tapak kaki. Nabi Ibrahim naik ke atas batu. Batu itu lunak macam semen yang belum kering dipijak. Nampaklah bekas tapak kakinya. Dialah yang naik ke atas batu itu, naik turun waktu membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Maka Pak Haji, bapak sholat di belakang makam Ibrahim. Saya sholat sunat tawaf dua rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai dua rakaat, lalu kemudian minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wasqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa minum berdiri? Tak boleh minum tegak. Ustaz katakan tak boleh minum tegak. Minum air zam-zam boleh. Minum air zam-zam tegak. Orang dulu tak tahu kalau ditanya, Pak Cik, kenapa minum air zam-zam tegak? Entahlah, Nabi suruh ikut aja, usah tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka nanti. Kenapa minum air biasa duduk? Kenapa minum air zam-zam tegak? Rupanya di badan kita ini ada macam saringan. Kalau kita tegak, saringan itu terlungkup. Kalau kita duduk, saringan itu terlentang. Kalau kita minum tegak, maka air yang masuk ke badan kotor. Kalau air kotor, payah buah pinggang mencucinya. Tapi kalau kita minum duduk, maka badan otomatis mencair dan disariknya. Minum air zam-zam kenapa tegak? Karena air zam-zam air terbersih, paling steril di dunia. Subhanallah, Masya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Padahal dia tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Kalau saya yang cerita, orang tak percaya. Tapi kalau anak bapak yang dokter, tahu dia hadis, cerita tentang ini, makin yakin kami. Maka anak-anak bapak, sekolahkanlah umum, sekolahkan kedokteran, tapi juga paham agama. Karena kalau orang yang tidak ahli medis cerita air bersih, kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Ustaz yang ceramah di rumah Pak Muhammad Sa'uti itu, cuman tadi bunyi ceramah, entahlah ajaib-ajaib aja isinya. Selesai minum air zam-zam, lalu kemudian menuju Bukit Safa. Naik ke atas Bukit Safa, angkat tangan ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara amdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai baca itu, berdoalah. Doanya sir. apa yang didoakan? Terserahlah apa yang mau didoakan. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, sakit. Jauhkan kami daripada yang buruk-buruk, narkoba, zina, perbuatan mungkar. Selamatkan. Tapi kalau saya urutkan doa ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1, orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2, anak. Rabbi habli minas salihin. Ring 3, kawan-kawan. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Habis itu tetangga, sahabat, kerabat. Habis itu satu kota Batam. Jauhkan kami daripada malapetaka, bencana, musibah. Habis itu bingung siapa lagi. Ustaz kami kemarin. Matikanlah ustaz kami itu dalam husnul khatimah. Siapa nama ustaz itu? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nama saya Abdus Samad. Nah, selesai itu turunlah ke bawah. Turun ke bawah, lalu kemudian melewati dua tiang warna hijau, berlari-lari kecil. Rabbil fir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Yang sanggup lari, yang tak sanggup tak usah. Banyak yang tak paham, tengok orang lari dia lari pula. Di Batam tak pernah lari, terkelepok kaki, terkilir, sakit. Bisa lari, lari, tak bisa jalan saja santai. Lalu setelah itu terus akan naik ke Bukit Marwah, agak menanjak, mulai baca inna safa wal marwata itu yang untungnya kita sering baca walaupun tak hafal. Yang pembimbing mengucap, kita tinggal ngikut di belakang, buku tak tengok. Pokoknya inna safa wal marwata. Tapi kalau tak pernah buku itu dibaca, lain kata pembimbing, lain kata dia. Pembimbing baca inna safa wal marwata war warwata. Baca baik-baik selama 9 jam di pesawat. Baca, ulang-ulang, renungkan maknanya supaya jangan sampai nanti ditanya orang waktu balik. Cumana keadaan di Makkah kemarin? Entahlah, putar-putar, lari-lari, lempar-lempar, potong rambut. Tak tahu dia apa isi daripada ibadah itu karena tak direnungkan maknanya. Nah, sampai ke Bukit Marwah, begitu lagi angkat tangan ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah bertakbir, apa yang didoakan? Habis itu turun Safa, Marwah, Safa, Marwah, 7 kali. Lalu kemudian ditutup di Marwah. Sampai di Marwah, laki-laki yang paling afdal, muhalliqin, cukur rambut habis. Laki-laki paling afdal, gundul habis. Di mana kami mau gundul, Pak Ustaz? Keluar pintu mat. Sebelah kanan tulisan barbershop. Gundul 15 rial. Potong pendek 10 rial. Gundul bahasa Arabnya halak. Potong pendek kasar. Begitu saya masuk ke dalam halak. Nah, halak. Masuk jamaah dari Medan halak. Oh, lo maksudnya itu lo halak, saya lo halak. Halak itu maksudnya bukan halak kita sesudahnya. Halak artinya potong pendek aku cukur habis. Inilah orang tidak pandai bahasa Arab. Nah, saya pilih halak, saya cukur habis. Saya sangka macam tempat kita dipotong dulu pendek-pendek, habis itu baru rupanya dibuka. Brrr, saya sangka tanggal kepala saya. Gitulah orang Arab nih. Dah, khamastas, khamastas 15 riyal. Itulah cuma rukun umrah itu. Jadi tak banyak Pak Ustaz, tak banyak. Cuman itu saja. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib itu apa artinya? Berurutan. Tawaf dulu baru sa'i. Kalau sa'i dulu baru tawaf, sungsang namanya. Ya, selesai. Selesai. Balik lagi ke hotel. Siap-siap. Apa kerja jamaah? Menunggu tanggal 8. 8 apa? 8 Zulhijjah. Jadi kalau Pak Muhammad Suyuti berangkat tanggal 23, sampai di sana 24, sementara kita tanggal 8 itu nanti tanggal 10, saya perkirakan Bapak sekitar 10 hari menunggu tanggal 8 Zulhijjah. 10 atau 12 hari menunggu tanggal 8. Apa kerja selama 10 hari menunggu tanggal 8 itu? Maka 3 yang dapat dilakukan. kosong, banyak waktu luang. Apa dikerjakan? Litaifin, banyak-banyak tawaf. Masuk masjid tawaf, tidak pakai ihram, tidak pakai sa'i. Niat tawaf 7 putaran. Tawaf. Walakifin, banyak-banyak lama-lama di masjid. Berangkat subuh jam 2, pulang jam 7. Masuk zuhur, keluar asar. Masuk maghrib, keluar isya. Lebih lama di masjid daripada di hotel. Kalau saya lebih lama di hotel daripada di masjid, bagus, tak usah ke tanah suci. Saya ini rebut-rebutan kamar mau apa? Kalau cuma mau kamar, di Batam banyak kamar. Saya ini kemari mau ibadah. Saya kepri tak tahu. Tapi kalau Riau, berita terakhir, store ONH 2015 berangkat 2031. Israel datang 2030. Maka renungkan dalam hati, ini yang ditunggu saudaraku 15 tahun. Ini yang mereka ingin. Kerja tinggal, anak tinggal, sahabat tinggal. Ini yang ku kejar. Kenapa aku cuma tidur-tidur saja? Pulang nanti Pak Muhammad Sayuti, wajahnya hitam, kering, karena bolak-balik jalan kaki ke masjid. Apa kata orang? Nampaknya tak mabrur Pak Muhammad Sayuti. Yang satu lagi dari Mon jauh di sana, pulang dalam keadaan gumuk, putih, sehat. Apa kata orang? Itulah yang mabrur. Padahal tak pernah ke masjid. Makan tidur aja di hotel. Jangan menilai dari zahir. Jangan nilai orang dari zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah lah yang tahu segala rahasia kita. Semua bisa kita tutupi. Tutup dengan topi haji, tutup dengan baju koko, tutup dengan sorban. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam. Lalu kemudian, wal ruka'is sujud, banyak-banyak rukuk dan sujud. Sampai jam 2 malam masjid, tahiyatul masjid. Apalagi solat sunat wudu. Apalagi solat sunat taubat. Apalagi solat sunat hajat. Apalagi solat sunat tasbih. Apalagi solat sunat tahajud. Apalagi solat sunat witir. Apalagi capek banyak dah. Duduklah, baca Quran. Buka Quran, dapat satu juz, alhamdulillah. Apalagi mengantuk Pak Ustaz, ambil tasbih. Subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, la haula wala quwata illa billah 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000. Nanti Pak Mansuruti tengok di masjid, banyak orang jamaah haji sampai masjid tak tahu dia entah apa mau dibuat. Selesai salat 2 rakaat, mulai bingung, tengok ke atas, tengok ke samping, keluarkan kamera, foto sana, foto sini, foto sini. Lama-lama dia buat selfie. Masjid kok main HP? Bapak pernah tak nengok pemain Manchester United tak jadi nendang bola gara-gara nengok HP? Mana pernah? Tak ada pemain bola membawa HP ke dalam lapangan sepak bola. Kenapa? Mereka mau fokus. Tapi ada orang di masjid lebih fokus dia ke HP-nya daripada ke Allah Ta'ala. Malaikat nengok dia, dah mau dia sentil. Sentil dia Allah, jangan dulu kata Allah. Mungkin nanti akhir hayat taubat dia juga. Tapi tak juga berhenti sentil. Oleh sebab itu, tinggalkan semua. Adapun anak, sahabat, keluarga, inilah guna kita ini semua. Makanya serahkan. Pak RW ku serahkan. Tapi beliau tak pula bisa nyerahkan. Beliau RW. Kalau bapak-bapak mau berangkat nanti serahkan semua. Pak RW dan Pak RT, ini saya serahkan, ini rumah saya. Tengokkan anak kami. Macam mana bapak menengok anak bapak? Pandanglah anak kami. Anak kami, anak bapak, anak bapak, anak kami. Tapi bini kami bukan bini bapak. Nah, elok-elok, baik-baik. Serahkan semua. Jangan kaki dibagi dua. Sebelah di Batam, sebelah di Makkah. Jangan heran nanti sedang sholat, selesai sholat, orang sibuk berdoa, yang ini sibuk nelpon. Tolong nanti matikan keran ya, bayarkan PLN, jangan angkat jemuran, hati-hati rumah kunci-kunci. Anies, ini pikiran berbagi. Kita ini pergi jihad ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu di dalam penasaran, cemanalah bentuk ustaz yang ceramah ini. Tak nampaknya, Bang. Nah, lalu kemudian, tiga yang bapak lakukan, banyak tawaf, banyak rukuk sujud, banyak iktikaf berlama-lama di masjid. Teng, masuk tanggal 8. 8 pagi, kuku sudah mulai panjang, potong. Bulu hidung panjang, potong. Rapikan, mandi bersih, sholat sunat. Berniat, labbaikallahumma hajja. Inilah inti ibadah tanggal 8. Aku berniat, ya Allah, melaksanakan haji. Bawalah pakaian secukupnya untuk 4 hari. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Kalau nafar awal, kalau nafar sani tanggal 13. 4 hari atau 5 hari. Bismillah, berangkat naik bis. Saya berangkat jam 8 pagi sampai di Arafah jam asar. Jarak dari Makkah ke Arafah 22 km. Kenapa lama betul? Macet. Yang mau ke Arafah itu 4,7 juta orang. Jadi bagaimana supaya jangan stres di bis? Pejamkan mata, petik tasbih. Subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Datang kawan sebelah ngajak ngobrol. Hei, Pak Anu kemarin belanja aja kerjanya shopping. Bro. Jangan diturutkan. Siapa aja kawan yang ngajak ngobrol di situ. Katanya Bu Anu, labbaik Allahumma labbaik. Datang. Biasanya iseng tuh. Yang duduk di depan mulai ke belakang ngajak ngobrol. Untung tak ngajak main gaple dia. Nanti Pak Muhammad Sayuti menengok di sana. Bagaimana banyak orang lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih sampai 2 jam. Tasbih kayu koka, apa tasbih virus, apa tasbih mata kucing. Mati tasbihnya. Sekali petik 5. Tengok nanti apa yang saya cakapkan ini. Terbukti nyata. Nah, sampai tanggal 8 berangkatlah Bapak Muhammad Sayuti bersama sahabat loter Batam. Lalu kemudian sampailah di Padang Arafah sore tanggal 8. Belum wukuf. Menginap malam tanggal 9. Belum wukuf. 9 tahun pagi. Belum wukuf. Kapan baru mulai wukuf? 9 zuhur tergelincir matahari. Salat zuhur jamak takdim dengan asar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Datanglah ustaz mengajarkan usolli. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihi al-asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Dihafal ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. 2 meter panjang usolli. Kalau saya ngajar manasik, makcik-makcik saya, makcik, pakcik, sah panjang-panjang hafal usolli ini. Jadi saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, ngikut imam billahi ta'ala. Dah, Allahu Akbar. Jangan memberat-beratkan diri. Kalau sanggup, tak apa-apa. Dah, sholat zuhur, sholat asar, dengarkan khutbah. Naiklah nanti tim pembimbing ibadah, khutbahlah dia. Jamaah haji sekalian, kita sedang di Padang Arafah. Inilah miniatur masyarakat nanti di Padang Mahsyar. Anak tinggal, keluarga tinggal, pakaian kebesaran, jas tidak ada, dasi tidak ada. Kita di hadapan Allah akan mati semuanya menghadap Allah Ta'ala, membawa amal soleh. Menetes air mata jemaah haji, membayangkan sedang di Padang Mahsyar di hadapan Allah. Oh, kau kenapa menangis? Sedih menghadapi mati? Bukan. Jadi sertifikasiku belum juga cair. Tinggalkanlah pikiran dunia-dunia. Bayangkanlah kita sedang berada di hadapan Allah. Umur 40, 40, 50 tahun. Dosa begitu banyak. Maka istighfarlah di Padang Arafah. Al-Hajj wa Arafah. Ibadah haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Tak ada puncak daripada haji. Sampai nanti Pak Muhammad Sayuti menengok, melihat, memandang langsung orang yang sakit, orang yang stroke, orang yang depresi, dibawa ke dalam ambulan, dibukakan ambulan, agak 15-10, agak setengah jam, mengambil rukunnya saja. Habis itu tutup balik, dibawa. Melontar jumrah, bisa diwakilkan. Tawaf, bisa didorong. Sa'i, bisa pakai roda. Tapi untuk wukuf tak bisa diwakilkan. Maka jangan sampai. Berapa lama wukuf itu Pak Ustaz? 7 jam. dari tergelincir matahari sampai masuk sholat azan maghrib, maka jangan sampai rusak ini ibadah. Lagi-lagi berdoa, kami di Batam, saya di Pekanbaru, kami sedih, tak bisa ikut Pak Muhammad Sayuti dan rombongan di Padang Arafah. Maka kami pula di Batam dan di Pekanbaru melaksanakan puasa Arafah. Saya ajak Bapak Ibu balik dari sini, lingkari kalender pakai spidol, jangan lupa puasa Arafah. Hadis riwayat Muslim, saumi Arafah, puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Lihat nanti kalender di bulan September. Selesai salat maghrib, jamak takdim dengan isya, berangkat menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, ada yang turun mengambil batu. Kalau bisa turun, tak bisa tidak apa-apa, nanti di Mina bisa ambil batu. Lanjut perjalanan sampai tanggal 10 pagi, melontar jumrah satu saja, Aqabah. Lontar jumrah Aqabah 7. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyayatin, waridar lirrahman, 7. Habis itu tahallul sughra, tahallul kecil. Buka kain ihram, Pak Muhammad Sayuti dan rombongan sudah boleh pakai celana panjang, boleh pakai baju koko, boleh pakai baju kaos, jangan pakai celana Hawaii. Mentang-mentang datang dari Hawaii Garden, pakai celana Hawaii di Mina. Dah, sudah boleh semuanya. Boleh gunting kuku, boleh potong rambut, boleh. Kecuali satu, maaf, maaf, maaf, cakap berhubungan. Itu yang tak boleh. Dah, menginaplah di Mina 3 hari 3 malam. Tanggal 12, tanggal 13, tanggal 11. Berangkat lagi, kemana? Tempat melontar 3 jumrah. Jumrah Ula 7, jumrah Wusta 7, jumrah Aqabah 7. Tanggal 12 berangkat lagi, lontar lagi, Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Kalau balik tanggal 12 namanya nafar awal. Kalau balik tanggal 13 namanya nafar tsani. Itu bedanya. Selesai itu, kenapa ini melontar jumrah sampai 3? Karena setan datang pada 3 orang. Dia datang kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, engkau punya anak, anakmu lama baru dapat, sekarang mau disembelih, mau dipotong. Ibrahim melontar setan. Tak mempan dia menggoda bapak, dia datang kepada ibu. Hai Hajar, engkau yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, kenapa engkau mau anakmu disembelih? Dia lontar. Datang setan kepada bapak, bapak lolos. Datang setan kepada ibu, ibu lolos. Datang setan kepada anak. Hai Ismail, kenapa engkau mau dipotong bapakmu? Dia lontar setan. Maka itu simbol. Jangan anggap itu melontar setan, tapi simbol melontar setan. Karena nanti Pak Muhammad Sayuti dan rombongan menengok di bawah tempat melontar, ternyata kalau kita tengok bukan batu saja, sepatu ada, senter ada, payung pun ada. Orang-orang yang tidak mengaji, dia lemparkan senternya. Ya syaitan, kata dia, lempar. Engkau yang sudah menggoda aku dulu. Padahal setan hanya simbol melontar setan. Bapak ibu tengok nanti betapa banyak orang melontar setan dalam keadaan kesetanan. Kesetanan melontar setan. Sampai balik ke Batam, berkawan balik dengan setan. Setan itu pun heran. Kalau bolehlah setan itu kita dengar jumpa bercakap. Apa kata setan? Aku heran nengok ente. Dulu waktu di Mina engkau lontar aku 3 hari 3 malam. Sekarang ente juga yang mengajak melanjutkan MOU ini lagi. Apa sih maksud lo, kata setan? Oleh sebab itu, pahami ini adalah simbol melontar setan. Selesai tanggal 12 atau tanggal 13, balik ke Makkah. Pak Muhammad Sayuti tawaf rukun. Jangan sampai lupa, rukun haji tawaf ifadah. Tawaf macam pertama, habis itu sa'i macam pertama, habis itu tahallul. Ini namanya tahallul kubra. Habis, selesai. Kemarin kan sudah gundul, ya. Apa mau dipotong lagi, sudah habis. Ambil pisau silet, jalankan aja di kepala. Nah, begitu bagi yang rambutnya sudah habis. Kalau perempuan, perempuan jangan digundul. nanti balik ke Batam tak kenal suaminya. Kenapa Abri masuk desa masuk balik ini, kata dia. Yang perempuan ujung rambut diratakan saja. Dah selesai. Habis, habislah sudah haji. Apa namanya? Al-ajjal mabrur, haji yang mabrur. Laisa lahu jaza illa al-jannah. Tak ada balasan kecuali surga. Kharaja ka yauma waladatu ummuh. Keluar dari haji, balik dari tahallul seperti anak kecil yang keluar dari maaf cakap rahim perut ibunya. Bersihlah semua jamaah haji Batam, bersih sebersih-bersihnya. Balik ke Batam, dia sudah menjadi tokoh panutan masyarakat. Anak-anak muda yang selama ini tak ke masjid, ramai ke masjid. Berhenti main gaple. Kenapa kalian ke masjid? Segan kami nengok Pak RW. Beliau balik dari Makkah. Sebelum ke Makkah dulu sudah semangat. Sekarang bertambah semangat. Kami ke masjid. Tapi banyak juga anak muda tak ke masjid. Karena jamaah haji yang balik tak ke masjid. Kalian kenapa tak ke masjid? Pak Haji aja tak ke masjid. Kenapa kalian ke masjid? Ternyata balik dari Makkah menanggung nama yang besar, menjadi panutan. Kalian kenapa tak nutup aurat? Alah, sedang bu haji aja tak pakai jilbab. Ngapain kami nutup aurat? Dulu sebelum haji tak dipandang, tapi setelah balik dipandang. Dulu sebelum haji pelit minta ampun, tapi setelah balik haji, macam mana Pak Ustaz? Makin pelit. Dulu sebelum haji pelit, bakil, kedekut, medit. Kenapa? Karena dia anggap hidup ini tak mati-mati. Setelah di padang mahsyar dia tengok manusia jutaan, ternyata kita akan mati meninggalkan ini semua. Dahlah, duitnya itu dikasihkannya saja ke pengurus masjid. Pengurus masjid pun menengok sumbangan dari Pak Anu 2000 perak. Tak ada perubahan dia nampaknya. Nah, dulu sebelum berangkat haji sombong, angkuh. Kalau berjalan tak mau nengok orang, mendongak. Dahlah pesek mendongak pula. Masuk hujan gerimis ke hidung. Setelah balik haji, hilang angkuhnya, hilang sombongnya. Kenapa? Di sana dia berjumpa dengan menteri, berjumpa diplomat, semuanya pakai pakaian jenazah, pakaian kematian. Jas, dasi, sorban, tak ada yang dipandang. Apa yang mesti kusombongkan? Tapi jangan lupa, nanti balik haji, tengok banyak juga jamaah itu setelah balik bukan makin rendah hati, makin sombong. Gimana kabar Pak Haji selama di Makkah? Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat. Berapa orang satu kloter? 400. Gimana ibadahnya? Dari 400 itu Pak Ustaz, yang bisa mencium Hajar Aswad bolak-balik 7 kali, inilah orangnya. Sombong, angkuh. Dulu kalau diundang pakai SMS, mau datang. Dengan tidak menghormati kehormatan kemuliaan kami sebagai keluarga, harap Bapak mau datang acara akikah anak kami. Begitu sudah balik haji, tak mau datang. Nulisnya pun, Bapak kenapa tak datang? Surat endengan undangan ente salah. Kenapa tak tulis hai? Ente tahu tak berapa saya keluar duit berangkat haji itu kemarin? 35 juta setor awal, ditambah lagi dolar naik, capeknya lagi kerja, tak ada hormat kalian. Saya sebagai jamaah haji, saya tak minta dihormati. Saya tidak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Ini orang sudah something wrong, acau otaknya. Nah, balik dari kota suci Makkah menjadi panutan, tapi tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar, tak ada yang tahu siapa dapat Haji Mabrur. Supaya apa? Senantiasa takut, cemas, berharap. Abdul Somad takut hajinya rusak, maka perbaiki diri, perbaiki, tapi paling tidak ada standar merubah. Saya yakin kita tak perlu melihat perubahan, karena sebelum berangkat pun Pak Muhammad Sayuti sudah menjadi panutan, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat, tokoh agama yang dituakan, ditinggikan seranting, didurukan selangkah, daun tempat bernaung, batang tempat bersandar, akar tempat bersila. Akan tetapi setelah balik, tentu kita masih lagi meminta doanya. Balik beliau, kita mintakan doanya, kita mintakan penawarnya, kita mintakan kesejukan hatinya. Itulah. Adapun yang belum berkesempatan berangkat, tetap berangkat. Jangan kata orang, kamu kenapa tak setor? Nasib aja tuh Pak Ustaz, kalau berangkat kata Allah berangkat. Tak bisa, kita harus ada usaha. Saya ketemu dengan Bupati Indragiri Hilir. Pak Ustaz, kabupaten yang susah kami, tapi jamaah haji paling banyak kami. Jamaah haji paling banyak Indragiri Hilir. Kenapa? Menurut ekonomi, teori ekonomi ini tak seimbang. Masa kabupaten masyarakat banyak susah, tapi jamaah haji paling banyak? Rupanya rahasianya, ini rahasianya Pak Ustaz. Orang tempat kami kalau tanam kebun kelapa, itu kebun kelapa dibagi dua. Sebelah untuk makan, sebelah untuk haji. Kalau dia tanam padi, padi dibagi dua. Sebelah untuk makan, sebelah untuk haji. Dari awal nanam, sudah mulai niat. Haji, haji, haji, haji. Kalau menengok kebun, ya Allah, buahkanlah supaya kami berangkat haji. Sesuai dengan niat. Orang lain tak berangkat. Kenapa? Waktu nanam, kawin lagi. Kawin lagi, kawin lagi. Salah rupanya Pak Ustaz. Tak salah. Tapi kita berniat awal baik-baik. Yang muda-muda, yang masih kuliah, saya kuliah SA, SH, MSc, MSI, dokter umum, spesialis, dokter hewan. Yang penting saya nanti berangkat haji. Anak-anak kita ini penting. Hadir anak-anak, hadir. Mereka hadir, walaupun dia tidak mendengarkan, tapi dalam hatinya dia sudah ikut bersama. Nanti setelah besar, saya ingin seperti Pak Haji Muhammad Sayuti, kata mereka. Maka ini tanamkan dalam hati. Ini ngawang-ngawang yang menyampaikan manasik ini udah haji apa belum? Saya berangkat haji, tapi tidak seberuntung Pak Muhammad Sayuti. Saya berangkat tidak sebagai jamaah haji, sebagai petugas. Kebetulan saya kuliah di Mesir. Dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez Utara. Dari terusan Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam baru sampai ke Jeddah. Dari Jeddah naik bis lagi baru ke Mekah. Itulah namanya yang ditulis dalam novel Haji Backpacker. Itu bahasa kerennya Haji Backpacker. Isinya Pak Ustaz, haji gelandangan. Hotel tak ada, kamar tak ada. Jadi macam mana dulu, tak usahlah saya ceritakan. Sedih nanti Bapak Ibu dengar cerita. Tahun 2000 saya berangkat haji gelandangan. 2002 berangkat lagi sebagai petugas haji sambil kerja. Habis itu saya lanjutkan kuliah di Maroko. Di Maroko berangkat lagi haji. Jadi saya sebagai petugas haji. Macam-macam suka duka selama menjadi petugas. Jadi ini berbagi cerita saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Hadirnya kita siang ini sekaligus mendoakan saudara kita. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena lidah Bapak Ibu yang mendoakan doa ini, munajat kepada Allah. Orang-orang tua kita, orang-orang soleh di antara kita. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura. Jadikanlah haji saudara-saudara kami haji yang mabrur. Wa sa'yan mashkura. Segala usahanya diberikan balasan baik. Wa dhanban maghfura. Semua dosa mereka berikan ampunan. Wa tijaratan lan tabur. Segala mata pencaharian, bisnis, usaha untuk yang halal, jauhkan dari segala kerugian. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan pada kami rezeki yang halal supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah, ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir kull asir. Wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir. Segala yang sulit menjadi mudah bagimu. Fasahil lana fayassir lana umura hujjajina. Maka mudahkanlah segala urusan keberangkatan saudara kami, bil khusus rombongan Bapak Muhammad Sayuti yang akan berangkat beserta keluarga sahabat dan daitolan ini, ya Allah. Mudahkan segala urusan keberangkatan dan kepulangan. Selamat pergi dan pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur, ya Allah.